الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر جواب سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد قوم عاد mendustakan Nabi Lahud alaihi salatu wassalam. Kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wa nudur. Terus bagaimana pendapat kalian tentang azab yang kami turunkan kepada mereka atas kekufuran yang mereka lakukan? Dan peringatan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan perbuatan penolakan dan pendustaan terhadap rasul yang kami utus kepada mereka. Dan keengganan mereka untuk mengimani nabi tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Tentunya azab yang kami turunkan itu adalah azab yang sangat besar dan menyakitkan. Fakaifa kana adabi wa nudur. Bagaimana azab yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir." Sesungguhnya kami kirim kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat dingin. Baik. Yang sangat kencang. Angin barakallahu fikum, kencang saja sudah sangat mengkhawatirkan. Baik. Dalam tempo hitungan detik, barakallahu alaikum, pemukiman bisa porak-poranda karenanya. Hitungan detik, apalagi kalau sudah sampai menit. Cuma sekali lewat angin, barakallahu alaikum, porak-poranda. Terangkat apa yang akan terangkat. Baik. Bangunan yang dilewati oleh angin ini tidak ada lagi yang sempurna. Imma memang tercabut sampai akar-akar nyawa, imma terpotong dan tidak ada lagi yang utuh, apalagi tentu disertai dengan rasa dingin yang sangat menusuk. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Di hari yang sangat baik, yaumi nahsin mustamir, dikenai syuk. Syuk itu kesialan. Baik. Yang paling mendatangkan kesialan itu adalah maksiat dan dosa. Baik. Yang paling mendatangkan kesialan adalah maksiat dan dosa. Yakni akibat buruk. Kesialan itu akibat buruk, barakallahu fiik. Akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Baik. Maka inilah yang mereka dapatkan. Terus menerus. Kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir, di hari naas, di hari naas yang terus menerus beberapa hari. Ini jangankan kita katakan beberapa hari, satu hari saja atau beberapa jam saja atau beberapa menit saja, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Baik. Mengangkat manusia-manusia itu dari tempatnya. Baik. Diangkat oleh angin ke atas dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara jasad mereka dengan kepala mereka, sehingga sama seperti bongkahan-bongkahan kayu. La haula wala illa billah. Tanzi'un nasa ka'annahum ajazu nakhlin munqa'ir. Baik, sama seperti batang-batang korma yang bergelimpangan yang tidak ada lagi kepalanya. Itu adab yang luar biasa. La haula wala illa billah. Sama seperti barakallahu fikum tercabutnya batang-batang korma ini dari tanah, demikianlah manusia barakallahu fikum pada saat itu, kaumnya Ad yang membangkang. Bagaimana kana adabi wa nudur? Terus bagaimana pendapat kalian tentang adab dan peringatan yang aku telah berikan kepada mereka? Tidak akan menyakitkan. Baik. Tidakkah sesuatu yang sangat hebat? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dibaca, dihafal, untuk dimengerti, untuk dipahami, ditadabburi makna-maknanya bagi siapa yang pengen untuk melakukannya, pengen untuk menjadikannya pelajaran, pengen untuk mengambilnya i'tibar, baik, mau mengambil nasihat dan arahan daripadanya. Fahal min mudzakir, adakah orang-orang yang mau menerima nasihat? Baik. Masih adakah orang-orang yang mau menerima peringatan-peringatan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setelah kaum 'Ad, Allah mengatakan kadzabat samud bin nudur. Sungguh kaum Samud mendustakan Nabilah Saleh alaihissalatu wassalam yang membawa kepada mereka peringatan nudur. Peringatan barakallahu fikum. Ayat-ayat yang dibawa oleh Nabilah Saleh didustakan oleh mereka. Kadzabat Samud bin nudur. Said. Ini peringatan-peringatan. Mereka dustakan, mereka tidak mengimani. Sambil melecehkan Nabiullah Shalih alaihi salatu wasallam. Faqad abashara minna wahidan nattabi'uhu. Inna idzal la fi dhalalin wa su'ur. Apakah manusia biasa yang sama seperti kita yang harus kita ikuti? Baik. Kita ini banyak. Dia sendirian. Kenapa dia yang harus kita ikuti? Baik. Maunya mereka itu adalah yang banyak itu adalah yang benar. Baik. Padahal kebenaran itu bukan diukur dengan banyaknya orang yang mengikutinya atau sedikitnya. Kebenaran itu diukur apakah itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Baik, bukan banyaknya orang yang mengikuti. Baik. Bahkan banyak dalam Al-Qur'an mencela justru al-kathrah yang banyak ini. Baik. Mencela yang banyak. Baik, ketika yang banyak ini ada di atas kebatilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ta'aksara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Baik. Kalau engkau wahai Rasul mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyeret engkau keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walakin aktsaruhum la ya'lamun la ya'qilun. Baik. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak berakal. Baik. Jadi kasra ini bukan sebagai ukuran, bukan tolak ukur. Baik. Jangan bersikap saya ikut orang banyak sajalah. Baik. Saya ikut orang banyak lah, masalah semuanya salah. Ini biasanya jadi ungkapan orang. Baik. Maka dikatakan bahwa al-haq, baik, al-jama'ah, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah ketika engkau mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Baik, walaupun engkau sendirian. La haula wala quwwata illa billah. Ketika semua orang satu kampung itu melakukan kesyirikan kecuali seorang di antara mereka, maka yang satu inilah yang benar, bukan karena banyaknya orang yang melakukan kesyirikan kemudian legal kesyirikan itu atau boleh-boleh saja kesyirikan itu. Demikian juga kemaksiatan. Ketika ramai-ramai orang melakukan kemaksiatan kecuali beberapa orang, ya tetap yang salah ini, yang banyak ini, yang ramai-ramai ini. Baik. Jadi ukurannya adalah kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kadzabat Samud bin Nudur faqalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idzal la fi dhalali wa su'ur. Kenapa dia yang harus kita ikuti? Dia sendirian, kita ini banyak. Baik. Apakah dia sendirian saja yang kita mau ikuti? Inna idzal la fi dhalali wa su'ur. Kalau begitu kejadiannya, yakni kita hanya membebek, membeo kepada seorang ini, baik, maka kita berada dalam kesesatan. La fi dhalalin wa su'ur. Kita berada dalam kesesatan, jauh dari kebenaran, dan kita sudah menjadi orang gila. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kalau Allah telah menutup hati seseorang, membutakan matanya, apapun yang disampaikan kepadanya dia tidak akan terima. Mukjizat apapun yang dia lihat dia tidak akan percaya. Barakallahu fiik. Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang Quraisy. Baik. Ketika mereka diajak untuk beriman, mereka mengatakan, ya Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adabin alim. Ya Allah, kalau sekiranya memang apa yang dibawa oleh Muhammad ini dalam kondisi ada suatu kebenaran yang datangnya dari Engkau dalam kondisi kami menentangnya, maka turunkan hujan batu untuk kami atau datangkan azab yang sangat pedih untuk kami. Baik. Ini berarti bahwa mereka sangat yakin bahwa yang dibawa oleh Muhammad adalah kesesatan. Barakallahu fikum. Terbalik. Tauhid dianggap sesat dan kesyirikan dianggap kebaikan. Iman dianggap kejelekan. Sementara kekufuran dianggap kebaikan. Salah doanya. Salah doanya. Mestinya dari Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fahdina ilaihi. Ya Allah, seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini adalah suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka berikanlah petunjuk kepada kami untuk mencocokinya, menepatinya, mengimaninya. Itu mestinya doa. La haula wala illa billah. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. طيب. Apakah hanya dia sendiri saja yang diberi wahyu, diberi kenabian, dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita ini banyak? طيب. Maunya semuanya diberi wahyu. Maunya semuanya diberi wahyu, semuanya diberi kenabian, semuanya langsung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzil alaihi dzikru aulqiya alaihi dzikru min bainina. Apakah hanya dia yang diberi al-dzikr, yakni peringatan ini atau kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah kami? Kenapa tidak semuanya? Atau kenapa tidak tokoh-tokoh kami? Kenapa hanya saleh? Baik. La haula illa billah. Bal huwa kadzabun ashir. Bal huwa kadzabun ashir. Bahkan dia ini menurut orang-orang kafir, ini keterbalikan memang dalam berpikir dan memandang. Bal huwa kadzabun ashir, bahkan Nabiullah Saleh ini adalah pendusta dan orang jelek. Subhanallah. Orang-orang baik dianggap jelek dan orang-orang jujur dianggap pendusta. Inilah keterbalikan. Barakallahu fikum. Aul kadzikru alaihi min bayinina bal huwa kadzabun ashir. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Akan mereka tahu gadan di hari esok nantinya, di dunia ini atau di hari kiamat, siapa yang pendusta, siapa yang pembangkang, mutajabbir, jabbar, sombong, angkuh. Akan tahu mereka siapa sesungguhnya. Baik. La haula wala illa billah. Karena terkadang orang salah dan bersikukuh mengakui dan meyakini dirinya salah dan meyakini benar. Baik. Salah betul, tapi dia yakin bahwa dirinya benar. Subhanallah. طيب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Kami akan kirim kami akan keluarkan sesuai dengan permintaan mereka kaum Samud. Barakallahu fikum. Kaumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum waṣṭabir. kami akan keluarkan onta dari batu yang mereka inginkan. Sebagai ujian dan cobaan. Mereka sendiri yang meminta. Wahai Nabiullah Saleh, kalau engkau yang betul adalah utusan Allah, maka keluarkanlah dari batu besar ini seekor onta. Inna mursulna kati fitnatan lahum. Cobaan untuk mereka, onta ini. Farpakibhum wastabir. Maka tunggulah. Maka tunggulah apa yang akan menimpa mereka dari azab. Maka bersabarlah. Wastabir, maka bersabarlah engkau wahai Saleh, wahai Nabiullah Saleh, atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Baik. Menyakitimu, menghalangimu, mendustakan dan menuduhmu dengan berbagai macam tuduhan. Baik. Wastabir. Kami akan keluarkan dari batu ini seekor unta. Barakallahu fikum. Lambat laun mereka akan melakukan makar. Wa nabihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu syirbin mahtadar. Dan sampaikan kepada mereka bahwa mata air yang biasa mereka mengambil air padanya kaummu, maka kabarkan kepada mereka bahwa sehari untuk unta itu minum padanya dan sehari untuk kaum Nabiullah Saleh alaihi. Di hari unta itu minum, mereka tidak boleh mengambil air di situ. Tapi mereka bisa mengambil susu sebanyak-banyaknya dari unta itu yang mencukupi kebutuhan mereka. Masya Allah. Kullu syirbin muhtadar. Siapa yang ditetapkan untuk mengambil, maka silakan datang. Baik. Dan dilarang untuk mengambil air di tempo yang bukan jatahnya. Barakallahu alaikum. Dilarang mengambil air di tempo yang bukan jatahnya. Baik. Bukankah ini satu keberuntungan sesungguhnya? Di hari mereka mengambil air, Masya Allah, mereka mengambil air untuk persiapan dua hari bisa, karena air yang ada sangat melimpah. Baik, sangat banyak. Baik. Kemudian di hari yang tidak mereka boleh mengambil air, mereka bisa mendapatkan dan memperoleh susu yang sangat banyak dari unta itu. Tapi karena memang inat penentangan, maka mereka tidak mau menerima kebaikan ini. Panadau sahibahum fata'ata fata'ata fa'akar fakifa kan adabi wa nudur. Panadau sahibahum, maka mereka pun memanggil teman-teman mereka. Baik. Untuk menyembelih atau membunuh unta ini. Karena ada sahibahum fata'ata fa'akar. Baik. Mereka pun saling menyokong, saling membantu untuk membunuh unta ini. Akhirnya unta ini pun terbunuh. Bagaimana adab di wanutu? Terus bagaimana tentang azabku dan peringatanku terhadap mereka? Mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak mengindahkannya sehingga apa yang terjadi pada mereka betul-betul azab yang sangat menyakitkan. Peringatan yang diingatkan terbukti. Baik. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Baik. Inna arsalna alaihim. Sesungguhnya kami kirim kepada mereka Jibril, fafahadihim sayhatan wahidah. Maka Jibril yang berteriak dengan sekali teriakan. Baik. Maka mereka pun mati bergelimpangan. Suara yang memekakkan telinga, memecahkan telinga mereka. Baik. Sehingga mati mereka dengan suara itu. Maka sama seperti kehashim al-muhtadir, sama seperti tetumbuhan yang kering, kerontang, layu. La haula illa billah. والله المستعان. طيب. إن أرسلنا عليهم ريحا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dibaca, dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Fahal min mudakir. Adakah gerangan orang-orang yang mau mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat dari Al-Quran ini? Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi lalu Saleh, kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Baik, ini sudah menjadi sunnatullah, pelajaran untuk umat-umat setelahnya, bahwa siapa yang membangkang, menentang, maka azab akan mereka dapatkan. Dan siapa yang taat, beriman dan beramal saleh, maka kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di dunia sebelum akhirat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjauhkan kita dari sifat penentangan dan pembangkangan. Baik, karena sifat ini akan mendatangkan azab yang mengerikan di dunia dan di hari akhirat. Tayyib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.